Sedangkan mengetahui itu sifatnya. Al-Qadir adalah nama Allah dan Al-Qudrah adalah atau berkuasa dan mampu adalah sifat Allah. Ya, waspadalah, janganlah engkau wahai seorang muslim mengimani nama Allah namun menolak sifat yang terkandung di dalamnya, karena ini adalah akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah meyakini mengimani nama Allah namun mengingkari sifat yang menjadi kandungannya. Mereka mengatakan nama Allah itu alim, namun Allah itu tidaklah memiliki sifat mengetahui yang hakiki. Allah itu memiliki nama Qadir, namun Allah tidak memiliki sifat maha kuasa dan mampu secara hakiki. Allah itu punya nama Qawiyun, namun Allah tidak memiliki sifat kuat yang hakiki. Wa hadza ghairu maqbulin abadan, dan keyakinan Mu'tazilah ini sama sekali tidak bisa diterima. Maka Ahlussunnah menjelaskan ayu aqidu ala hadhihi alqaidah. Mereka menegaskan kaidah ini. Ahlussunnah mengatakan bahasanya nama Allah tidaklah sempurna mengimani nama Allah kecuali diiringi dengan mengimani sifat yang terkandung dalam nama. Maka nama Allah Al-Hakim, sedangkan ya hikmah yaitu bijaksana adalah sifat Allah. Nama Allah adalah As-Salam, dan As-Salamatu min kulli aib, terbebas dari segala kejelekan dan keburukan adalah sifat Allah. Al-Quddus itu nama Allah, sedangkan Qudasah, tersucikan dari segala keburukan yang sempurna adalah sifat Allah. Kaidah yang ke-32, Allah itu bersifat dengan sifat sempurna dan mulia belum ada dampaknya, dampak sifat, yaitu sebelum adanya makhluk. Maka Allah itu adalah sang pencipta meskipun belum ada makhluk yang tercipta. Allah itu adalah zat yang mematikan dan menghidupkan sebelum ada makhluk yang dihidupkan dan dimatikan. Maka Allah tidaklah tidak kemudian baru bersifat dengan satu sifat setelah adanya adanya sasaran dari sifat tersebut. Allah tidaklah baru bersifat menghidupkan setelah ada makhluk yang dihidupkan. Allah tidak kemudian baru bersifat mematikan setelah ada makhluk yang dimatikan. Sebelum ada makhluk yang diberi rezeki, Allah itu sudah Ar-Razzaq, dan seterusnya. Sebagaimana perkataan At-Tahawi di Matan Tahawiyah, laisa ba'dal khalqi istahaqqa ismal khalqi. Allah tidaklah berhak untuk memiliki nama sang pencipta ba'dal khalqi, baru setelah adanya makhluk yang tercipta. Wala bihtisazil bariyati istafada ismal bari. Allah itu tidaklah baru bernama dengan nama Al-Bari sang pencipta setelah Allah mengadakan ciptaan. Aibin makna dalam pengertian bahasanya Allah tidaklah perlu untuk bernama dengan satu nama manakala setelah ada jejak dan pengaruh dari sifat-sifatnya. Maka Allah itu memiliki sifat mengampuni dosa sebelum ada dosa dan sebelum adanya maksiat. Allah itu memiliki sifat mencipta sebelum adanya makhluk yang dicipta. Allah itu memiliki sifat rububiyah yang memelihara makhluk sebelum adanya makhluk yang dipelihara. Dan Allah itu bersifat tawab, menerima tobat sebelum adanya dosa yang hamba itu bertobat darinya. Maka bersifatnya Allah dengan sifat tersempurna itu la yatawaqqafu, tidak tergantung dengan keberadaan sasaran dan dampak dari sifat. Bahkan Allah telah bersifat dengan sifat sempurna sebelum adanya sasaran dari sifat tersebut. Maka tidak mungkin sama sekali kita sifati Allah dengan sifat yang baru dan baru. Dengan alasan sasarannya baru dijumpai. Sehingga bagi Allah, al-itisaf la ta'aluqa lahu bil athar. Kepemilikan Allah, Allah itu memiliki sifat-sifat tertentu, itu tidak ada hubungannya dan kaitannya dengan sasaran dari sifat. Maka Allah bersifat dengan sifat sempurna sebelum dijumpai sasaran sifatnya. Dan inilah yang membedakan Allah dengan sifat yang diberikan kepada manusia. Maka manusia tidaklah diberi label sifat dermawan kecuali sudah ada hal yang menunjukkan kedermawanannya. Fa'in akramana wasafnahu bil karimi. Jika beliau dermawan kepada kita, barulah kita labeli beliau sebagai seorang yang karim, seorang yang dermawan. Fasifat ukamalina maka sifat sempurna untuk makhluk itu berkaitan dengan ada dan bukti, ada buktinya ataukah belum. Fatu jadul athar, setelah dijumpai bukti, tumma tujadu sifat. Baru dijumpai sifat itu untuk makhluk. Akan tetapi Allah itu adalah zat yang maha pemurah. Sebelum dijumpai makhluk yang Allah limpahkan kemurahannya padanya. Dan Allah itu maha pengampun. Sebelum dijumpai makhluk yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu tawab, menerima tobat. Sebelum dijumpai orang yang bertobat. Allah itu al-jabbar, maha perkasa, maha kuat, maha al-qahar yang memaksa, maha bijaksana. Wahakada dan seterusnya sebelum dijumpainya makhluk. Maka fala ta'aluq li wasfillahi bi athariha. Maka tidak ada kaitan penetapan sifat bagi Allah dengan sasaran sifat. Maka Allah itu telah bersifat dengan sifat sempurna dan man'utun bi nu'util jamal dan telah bersifat dengan sifat yang indah dan mulia. Al-Kibriya, sifat keagungan dan keagungan sebelum dijumpai makhluk. Sebelum dijumpai sasaran dari sifat-sifat tersebut. Kemudian kaidah yang ke-33, Ahlussunnah menetapkan sifat sempurna bagi Allah secara detail dan spesifik. Dan meniadakan sifat jelek bagi Allah dengan bahasa global. Ini adalah sepakat Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini adalah metode Al-Quran dan Hadis. Dan metode para Rasul yang mulia. Maka kitab-kitab suci diturunkan. Para Rasul dikirim bi'ithbatin mufassal. Untuk menetapkan sifat secara detail dan spesifik. Dan binafiyin mujmal. Dan meniadakan sifat buruk bagi Allah dengan bahasa yang global. Dan ini adalah metode adab bersama Allah Ta'ala. Maka jika engkau ingin menetapkan sifat sempurna bagi Allah Ta'ala, fafassil. Maka detail dan rinci. Famahma fasalta fa'anta musibun. Maka jika engkau rinci, maka engkau telah bertindak yang tepat. Dan jika engkau ingin meniadakan dari Allah sifat yang jelek, ajmil, maka pakai bahasa global. Wala tufassil, jangan detail dan jangan balik keadaannya. Kalau dibalik, ini kalau untuk peniadaan sifat jelek itu detail, Kalau penetapan sifat sempurna itu global, katakan min ahlil bid'ah. Maka engkau termasuk dalam bagian dan berada di jalannya ahlil bid'ah. Maka ahlil bid'ah mengatakan imla'i dunya nafian. Penuhilah dunia dengan negasi sifat-sifat jelek bagi Allah. Dan janganlah tetapkan satupun sifat. Maka mereka tidaklah mensifati Allah kecuali bisulub aib nafi, dengan peniadaan-peniadaan. Mereka katakan Allah itu tidak demikian, Allah itu bukan jauhar, Allah itu bukan arad, Allah itu bukan jisim, Allah itu bukan ini, Allah itu bukan ini, Allah itu bukan ini, dan seterusnya. Itu detail sekali dan panjang sekali. Wala yusbituna lillahi ma'athbatu li nafsihi, dan mereka tidak tetapkan bagi Allah sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, sifat-sifat sempurna, sifat-sifat agung dan indah jalla wa'ala yang Allah tetapkan untuk dirinya. Amma tariqatu sunniyatu salafiyah, adapun jalan ahlu sunnah yang mengikuti salaful ummah, fahiyya fil isbati tufassil. Kalau dalam menetapkan sifat mulia, detail dan spesifik. Sedangkan dalam peniadaan sifat jelek bagi Allah, menggunakan bahasa global. Bagaimana firman Allah Ta'ala fi siyaqil itsbati, ketika Allah dalam perintetan penetapan sifat-sifat sempurna dan mulia bagi Allah, maka Allah katakan di surat Al-Hasyr, dialah Allah zat yang tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Allah alimul ghaibi wa syahadah, mengetahui yang gaib dan yang terlihat. Huwa rahmanur rahim, Dia maha penyayang. Wallahu ladzi la ilaha illahu, Dia Allah, Allah zat yang tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia adalah al-malikul quddusus salamul mu'minu, Dia adalah sang raja, Dia adalah zat yang suci, yang salam, yang terbebas dari segala keburukan. Ya, al-mu'min yang memberikan rasa aman. Al-muhaimin yang menghakimi. Al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir, zat yang perkasa. Al-jabbar, zat yang kehendaknya lah yang terwujud, mengalahkan segala kehendak. Al-mutakabbir, Dia adalah zat yang mulia. Maka lihatlah bagaimanakah Allah merinci ketika menetapkan nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan sifat Allah dan menunjukkan nu'utu jalalihi, sifat-sifat kemuliaan dan keindahan bagi Allah. Wa ghaliban ma, dan umumnya Allah menutup berbagai macam ayat dalam Al-Quran dengan dua nama. Kalau kita baca Al-Quran, maka jadi kebiasaan Al-Quran mengakhiri ayat dengan mencantumkan dua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Al-Azizul Hakim, Al-Ghafurur Rahim, Al-Aliyul Azim, Al-Alimul Hakim, dan seterusnya. Dan contoh untuk hal ini banyak sekali. Sedangkan jika kita cermati aspek negasi sifat-sifat jelek bagi Allah, maka kita jumpai Allah itu menggunakan bahasa yang global dan tidak detail. Contohnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Global, kalimat global. Contoh yang lain, fala taj'alu lillahi andada, janganlah kalian jadikan dan yakini adanya makhluk yang bisa menjadi tandingan bagi Allah, yang setara dengan Allah. Contoh yang lain, hal ta'lamu lahu samiyah, tidaklah apakah engkau mengetahui adanya makhluk yang setara dengan Allah? Jawabannya tidak. Demikian juga firman Allah, fala tadribu lillahil amthala, janganlah kalian tetapkan bagi Allah adanya makhluk-makhluk yang semisal dengannya. Fahada wal ijmal, ini adalah bahasa global binafi, dalam menegasi sifat-sifat buruk bagi Allah. Dan ini adalah kaidah yang disepakati oleh ahlu sunnah. Bahkan inilah cara yang sopan dengan raja-raja dunia. Karena pendengaran kita itu merasa senang, detail dalam menetapkan sifat-sifat sempurna. Maka kita senang ketika dipuji, engkau itu seorang yang rajin, seorang yang sabar, seorang yang kawan, seorang yang lembut, seorang yang muah senyum. Namun, maka senang. Kelima itu senang mendengar isbat, detail dalam isbat. Wal ijmal bin nafi. Dan normalnya orang pun senang kalau mendengar bahasa global untuk negasi sifat-sifat buruk. Engkau sempurna di mataku. Tidak ada celah pada dirimu di mataku dan di hatiku. Nah, itu dah, itu bikin berbunga-bunga. Itu berbunga-bunga. Ketika menggunakan kalimat yang global dalam negasi. Fadalla, sehingga dalil kaidah ini adalah pertama naql dalil Al-Quran dan hadis yang tadi telah dikutip. Yang kedua akal. Yang ketiga adalah indrawi. Yang keempat realita. Realitanya orang itu senang dengan detail dalam pujian dan global dalam menegasikan keburukan yang ada pada diri kita. Maka kalimat tidak ada kekurangan pada dirimu di mataku dan di hatiku itu lebih maknyus di hati daripada engkau itu tidak cerewet, engkau itu tidak malesan, engkau itu tidak begini, tidak bodoh, tidak begini, tidak begitu. Itu lebih menyentuh ketika kita katakan tidak ada wanita yang seperti dirimu. Itu lebih menyentuh, itu lebih maknyus di hati. Tidak ada aib cacat di mataku dan di hatimu dan di hatiku. Itu sudah bikin terbang, tapi coba detail gitu. Kau itu tidak cewek, tidak pelit, tidak ini, tidak bau badan yang bau, tidak ini, tidak malas, tidak kemudian kesiangan kalau bangun, tidak ini, tidak pernah kasinan kalau masak, tidak pernah. Nah itu ya pujian, tapi tidak bikin terbang. Bandingkan dengan kutut sosok yang sempurna, tidak ada cacatnya pada dirimu di mataku. Itu yang bikin hanyut itu. Dibandingkan tafsir dalam nafyi, dibandingkan detail spesifik dalam negasi sifat yang jelek. Fasfat, maka hafalkanlah kaidah yang agung ini, kaidah yang besar dan fahm besar ini. Maka dia adalah kaidah besar menurut ahlu sunnah. Walakin akan tetapi labidah, haruslah engkau sadari bahasanya ini adalah kaidah aghlabiyah. Kaidah umumnya, bukan kaidah yang bersifat kuliah, general dalam semua hal. Dimakna dalam pengertian bahasanya, dalil terkadang, namun itu jarang-jarang, diisbatin mujmal. Memberikan isbat, penetapan sifat mulia secara dengan bahasa global. Dan terkadang negasi sifat jelek secara spesifik. Contoh global dalam pujian, walillahil asma'ul husna. Milik Allah nama-nama yang terindah. Walillahil masalul a'la. Bagi Allah, sifat-sifat yang paling tinggi. Maka ini isbat, namun global, namun itu sedikit. amman nafyu al-mufassal ataupun negasi sifat-sifat jelek yang spesifik. Maka misalnya alladzi lam yattakhidz walada, Allah itu tidak memiliki anak. Ini negasi dan ini spesifik. Walam yakulau syarikun fil mulki, Allah itu tidak punya mitra dan sekutu dalam kerajaannya. Ini juga negasi. Walam yakulau waliyyun min adh-dhulli, Allah itu tidak memerlukan penolong yang menyelamatkannya dari kehinaan. Dan ini adalah negasi juga yang ketiga. Ini semua adalah negasi yang mufassal, negasi yang spesifik. Contoh yang lain, lam yalid walam yulad, Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Namun model demikian itu sedikit jika dibandingkan kaidah yang merupakan pokok, yaitu daripada kaidah yang merupakan pokok minan nafi al mufassal wa nafi al mujmal. Bahasanya dalam negasi itu mujmal. Itu mungkin isbat itu yang depan itu. Minal isbat il mufassal wa nafsil mujmal. Itu harusnya isbat. Kemudian kaidah yang ke-34. Ahlussunnah itu pertengahan dalam nama dan sifat Allah. Tidak seperti mumatsilah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Wal mu'atilah dan yang mengingkari sifat-sifat Allah. Dan ini adalah kaidah yang merupakan turunan dari kaidah bahwasanya ahlu sunnah itu pertengahan dalam semua hal, sebagaimana firman Allah Taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian umat pilihan karena kalian adalah pertengahan dalam banyak hal. Maka ahlu sunnah wal jamaah itu pertengahan di antara berbagai macam sekte-sekte dalam umat ini, bagaimana pertengahannya umat Islam di antara berbagai macam umat, di antara Yahudi dan Nasrani dan yang lainnya. Bagaimana umat Islam itu pertengahan dari umat yang mardubi alaihim, yaitu Yahudi, dan pertengahan antara Yahudi dengan umat yang dhalah, yang sesat, yaitu Nasrani. Maka demikian juga Ahlussunnah itu pertengahan di antara berbagai macam firqah dan aliran di tengah-tengah umat ini yang terpecah menjadi dalam masalah sifat Allah, terpecah menjadi tiga grup. Ada satu kelompok yang berlebihan, ada satu kelompok yang seenaknya, dan ada satu kelompok yang pertengahan. Dan yang pertengahan dalam setiap bab akidah adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga Allah menyayangi yang telah meninggal dunia di antara mereka dan meneguhkan yang masih hidup di antara mereka dan mengumpulkan kita semua di hari kiamat bersama mereka. Maka dalam masalah nama dan sifat Allah, alul kiblat yaitu kaum muslimin terbelah menjadi tiga kategori, dua pihak, dua kategori yang bertolak belakang dan satu pertengahan. Kelompok yang pertama adalah mumatsilah yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Mereka mengatakan berkenaan dengan nama dan sifat Allah, kaulan perkataan yang itu sebagiannya benar dan sebagiannya adalah batil. Ahlu tamsil, orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, mengatakan kami tetap dan kami imani adanya nama dan sifat bagi Allah. Kalimat ini benar. Akan tetapi mereka merusak kebenaran ini dengan kebatilan yang mereka lanjutkan. Karena lanjutannya mereka mengatakan ala wajin dalam bentuk yang sama dengan sifat makhluk. Maka ahlu tamsil ini memiliki keyakinan yang hak dan keyakinan yang batil. Apa keyakinan hak yang mereka miliki? Jawabannya adalah isbatu sifat. Menetapkan dan meyakini kalau Allah itu memiliki sifat-sifat. Sedangkan yang batil, apa batil yang mereka miliki? Jawabannya, mereka serupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka jagalah kebenaran yang mereka miliki, maka hafalkan dan jagalah kebenaran yang mereka miliki. Sedangkan Kelompok yang kedua adalah Al-Mu'attilah, yang mengingkari adanya sifat bagi Allah. Maka mereka Mu'attilah ini dalam masalah nama Allah punya keyakinan yang hak dan keyakinan yang batil. Mereka Mu'attilah mengatakan, kami sucikan Allah dari keserupaan dan kesamaan dengan makhluk. Dan ini lajaroma tentu saja adalah satu hal yang benar. Dan laitahum seandainya mereka berhenti di sini. Berhenti pada keyakinan yang benar ini. Namun disayangkan mereka merusak kebenaran tersebut dengan mengatakan caranya. Cara supaya kami sucikan Allah dari kesamaan dengan makhluk. Caranya adalah kami ingkari nama dan sifat bagi Allah. Ma'ahu diiringi dengan dikarenakan mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Dan mengingkari nama dan sifat bagi Allah, ini keyakinan yang batil. Maka Anda lihat ahlu ta'til itu indahum, mereka memiliki hakun wa batilun. Ada satu kata yang hilang, hakun. Mereka punya keyakinan yang hak dan keyakinan yang batil. Walau annaka wafaqakallahu ta'ala, maka seandainya Allah berikan taufik padamu sehingga engkau menggabungkan kebenaran yang dimiliki oleh ahlu tamthil dan kebenaran yang dimiliki oleh ahlu ta'til, latabayyana laka, maka jelas bagimu kebenaran akidah ahlu sunnah wal jamaah. Maka kebenaran yang dimiliki oleh ahlu tamsil adalah keyakinan mereka, kami tetapkan dan kami imani nama dan sifat bagi Allah. Sedangkan kebenaran yang bersama ahlu ta'til adalah perkataan dan keyakinan mereka, kami sucikan Allah dari kesamaan dengan makhluk. Maka kata-kata yang ada di antara dua kurung, bainal aqwas, inilah hakikat akidah ahlu sunnah wal jamaah. Maka kita ambil kebenaran yang ada pada dua kelompok yang bertolak belakang tersebut. Di anana, karena kita adalah orang yang paling berhak untuk memegangi kebenaran dibandingkan dengan mereka. Dan kita tinggalkan kebatilan yang mereka miliki, karena merekalah yang layak untuk memegangi kebatilan. Sehingga kita tetapkan dan kita imani adanya nama dan sifat bagi Allah. La tamthila fihi, tanpa ada, dengan keyakinan tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah. Dan kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari keserupaan dan kesamaan dengan makhluk. La ta'tila fihi, tanpa mengingkari adanya nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Maka kita ahlu sunnah pertengahan dalam bab ini di antara dua kelompok ekstrem yang bertolak belakang. Wallahu a'lam. Kemudian kaidah yang ke-35, setiap orang yang mengingkari sifat Allah itu pada hakikatnya menyamakan Allah dengan makhluk. Dan setiap orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk itu pada hakikatnya adalah orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Maka ada hubungan yang erat antara mengingkari sifat dengan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan hal ini harus dijelaskan hakikat dan pengertiannya. Wala buta min bayani hakikati. Faman waqa'a fi tamtsili. Siapa yang terjumus dalam akidah sesat at-tamtsil, menyamakan Allah dengan makhluk, maka pada hakikatnya dia juga terjumus dalam akidah sesat at-ta'til, mengingkari nama dan sifat bagi Allah. Dan siapa yang terjumus dalam akidah sesat ta'til, mengingkari sifat bagi Allah, hakikatnya dia juga terjumus dalam tamtsil, menyamakan Allah dengan makhluk. Lantas apa hubungan di antara kedua akidah sesat ini? Kalau mereka mengatakan, kami memiliki dua anak tangga. Siapa yang menaiki salah satunya, dia akan menaiki anak tangga berikutnya. Anak tangga pertama adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Yang ini ada di benak dan kepala mereka. Kemudian anak tangga atasnya adalah mengingkari sifat-sifat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlu ta'til itu tidak akan sampai pada anak tangga ta'til mengingkari sifat kecuali setelah menginjakkan kakinya di anak tangga at-tamtsil, menyamakan Allah dengan makhluk. Pemasalah awalan, maka pertama kali di benaknya dia anggap sifat-sifat Allah itu sama dengan makhluk. Ya, pertama kali dia yakini, dia punya persepsi, punya asumsi bahwasanya kalau kita tetapkan Allah punya wajah, maka berarti wajah itu wajah sama dengan makhluk. Oleh karena itu, wa atolah tsaniyan. Maka di anak tangga yang kedua, dia ingkari sifat Allah Subhanahu wa taala dengan dia tolak kalau Allah itu memiliki wajah dan yang lainnya. Itlau lam yumatsil, seandainya ya, tanpa anak tangga pertama, yaitu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, tentu orang ini tidak akan mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena pengingkaran sifat Allah Subhanahu wa taala itu didahului pra-asumsinya adalah sifat Allah itu kalau diyakini sama dengan, berarti Allah sama dengan makhluk. Oleh karena itu kemudian mereka punya asumsi batil mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pra-asumsi terlebih dahulu. Kalau menetapkan sifat, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Dengan pra-asumsi ini kemudian muncullah asumsi batil. Bahasanya Allah tidak memiliki sifat-sifat mulia tersebut. Maka seandainya engkau tanyakan kepada mereka, kenapa Anda ingkari kalau Allah itu punya sifat menyayangi? Mereka katakan karena makhluk itu memiliki sifat menyayangi. Dan kesamaan nama sifat mengharuskan kesamaan sifat, kata mereka. Maka seandainya saya tetapkan sifat sayang bagi Allah, maka ini berkonsekuensi antakuna mislaha, bahasanya makhluk itu semisal dengannya. Masalan awalat, maka pertama kalinya mereka punya pra-asumsi, yaitu sifat Allah itu jika ditetapkan, berkonsekuensi Allah sama dengan makhluk. Waro'a, dan orang ini berpandangan bahasanya solusi supaya terhindar dari tamsil adalah fitatil. Kalau dengan mengingkari sifat, atolah, maka secara real pun akhirnya dia ingkari sifat Allah itu menyayangi, Allah itu marah, dan seterusnya. Fa sadaqa qauluna, maka tepatlah ucapan kita, setiap orang yang mengingkari sifat Allah, maka dia adalah orang yang punya pra-asumsi menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Demikian juga setiap orang yang mumatsil, setiap orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka dia terlebih dahulu melakukan ta'til, mengingkari sifat-sifat Allah sebagaimana semestinya, sebagaimana seharusnya. Untuk perkataan kita, setiap orang yang melakukan tamsil, maka dia adalah orang yang mengingkari sifat. Setiap orang yang menyamakan Allah dengan makhluk dalam sifat-sifatnya, maka dia adalah orang yang mengingkari sifat Allah. Maka penjelasannya adalah anal mumasila, bahasanya seorang yang alu tamsil, tatkala dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka dia telah melakukan ta'til dari tiga sisi. Artinya dia terjumus dalam tiga jenis ta'til. Yang pertama, dia mengingkari, menta'til, mengingkari sifat yang sifat tersebut menegaskan, meniadakan kesamaan Allah dengan makhluknya secara global. Maka orang yang melakukan tamsil berarti mengingkari firman Allah Ta'ala, laisa kamitsli syai, tidak ada satu pun makhluk yang semisal dengan Allah. Pemumatsil, maka alu tamsil, orang yang menyamakan Allah dengan sifat makhluk, maka dia mengingkari nas yang bersifat universal ini. Demikian juga dalil, demikian juga nas, walam yakullahu kufuwan ahadun, tidak ada satupun makhluk yang sekufu dan semisal dengan Allah. Maka alu tamsil mengingkari nas global ini. Hal ta'lamu lahu samiyah, tidakkah apakah engkau mengetahui adanya orang, adanya makhluk yang semisal dengan Allah? Jawabannya tidak ada. Maka alu tamsil juga mengingkari nas general ini. Fala tatribu lillahil amsala, janganlah engkau tetapkan bagi Allah adanya yang semisal. Maka alu tamsil itu mengingkari nas yang general ini, yaitu mereka mengeluarkan nas yang general ini dari kandungannya dan tidak mengimaninya. Maka dia ada pada dirinya ta'til terhadap teks-teks general yang meniadakan kesamaan Allah dengan makhluknya. Yang kedua, dia menta'til nas yang spesifik yang menetapkan sifat tersebut, semacam firman Allah, bahkan kedua tangannya terhampar. Maka ahli tamsil mengingkarinya karena dia meyakini bahwasanya tangan Allah seperti tangan makhluk, padahal nas sama sekali tidaklah menunjukkan kalau sifat Allah, sifat tangan Allah itu seperti tangan makhluk. Namun nas hanya menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat yang itu layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli tamsil mereka mengingkari teks-teks sifat seluruhnya. Kalau nas, maka mereka mengingkari nas yang menetapkan wajah, dan mengingkari nas yang menetapkan Allah itu mendengar, dan mengingkari nas yang menetapkan Allah melihat, karena itu semua maknanya adalah sebagaimana sifat yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan kali ini, dan khusus untuk hari ini kajian hanya sampai salat Isya saja. Tidak ada sesi ba'dal Isya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.